Merah kuning hijau biru putih serta lainnya berdampingan lahirkan harmoni. Menyatu dalam bingkai ungkapan nurani menghadirkan keindahan. Lukiskan jiwa kita, jangan terpisah. Lukisan cinta, harapan setiap insan. Damai dengan cinta. Lukiskan jiwa kita, takkan terpisah. Lukisan cinta, harapan setiap insan. Yeay. Lora. Thank you.